dapat ganti seorang ibu, ibu diri. Tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Menyayangi semua bagian dari hidupnya.